saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Kehidupan kita yang sekarang ini kan berlaku hukum individual, tapi juga berlaku hukum sosial. Suami yang lagi masuk angin minta dikerokin sama istri. Kawan satu angkatan waktu di SMA ketika ada masalah, ada temennya ditelepon, tolong ikut bantu. Berlaku hukum sosial. Tetapi pada saat nanti di kehidupan kali yang kedua tidak lagi berlaku hukum sosial, yang ada berlaku hanya hukum individualistik. Sampai dilukiskan oleh Allah pada surah Abasa itu, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, maka apabila datang suara yang memekakkan, as-sakhah, suara yang memekakkan yang dimaksud adalah tiupan trompet sangsakala kali yang kedua, yang berkonsekuensi manusia dari sejak yang pertama sampai dengan yang paling terakhir dibangkitkan kembali oleh Allah hidup, dan itulah kehidupan kali yang kedua. Tapi kehidupan yang kedua itu disebutkan yauma yafirrul mar'u min akhih, manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, manusia lari dari ibundanya, lari dari ayahandanya, wa sahibatihi wa banih, lari dari istrinya, lari dari suaminya, wa bani, lari dari anaknya. Pertanyaannya, mengapa antar suami istri sama kok kemudian seperti seolah tidak mengenal? Mengapa antara anak sama orang tua tidak saling bisa membantu? Mengapa dengan saudara kemudian menjadi masing-masing? Dijawab oleh ayat, likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih, karena pada hari itu manusia disibukkan oleh urusannya sendiri-sendiri. Satu kehidupan yang sangat individualistik. Itulah kehidupan kali yang kedua. Di padang mahsyar, di situ ada syafaat. Maka nanti akan datang Al-Quran memberikan syafaat. Rasulullah akan memberikan syafaat. Dan yang lain akan memberikan syafaat. Kemudian nanti hisab, perhitungan amal dengan catatan, berbasis pada catatan. Kemudian pembagian catatan amal, mizan, perhitungan amal dengan timbangan. Dan disebutkan di dalam Al-Quran, nanti di padang mahsyar seolah satu hari sama dengan 50 ribu tahun. Panjang perjalanan kita, dan itu kita bukan dalam keadaan mati, tapi dalam keadaan hidup. Sampai kemudian di mizan, begitu selesai di mizan, disinilah persimpangan antara mereka yang akan menjadi penduduk neraka permanen dengan mereka yang pulang menghadap Allah masih punya iman. Terlepas imannya, apakah imannya cukup terang atau imannya sudah redup, tapi dia pulang masih dengan membawa iman. Orang-orang yang pulang sudah tidak lagi membawa iman, maka begitu selesai mizan, langsung dihempaskan oleh Allah, dia masuk ke dalam neraka. Itulah yang disebut dengan al-mukhalladuna fiha, orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran berada di dalam neraka kekal untuk selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang punya iman, mudah-mudahan termasuk kita semuanya insyaallah, walaupun imannya redup, dia akan melanjutkan perjalanan menuju kepada telaga. Terus sampai kemudian melewati sirat. Sirat itu adalah jalan yang membentang di atas neraka. Itulah ujian keimanan disebutnya. Siapa yang melewati jalan itu, ada yang melewatinya dengan sekejap kilat dia sampai di finish. Ada yang melewatinya kemudian dia di tengah jalan, dia berdarah-darah, waktunya lama, tapi akhirnya dia selamat sampai dengan tujuan. Tapi kemudian ada yang melewatinya di tengah jalan, dia tergelincir dan masuklah dia ke dalam neraka. Itulah yang disebut sebagai penghuni neraka non permanen, ghairal mukhalladin, non permanen. Persoalannya, berapa lama sebagai penduduk non permanen? Andainya disebabkan karena kita durhaka sama orang tua, lalu kemudian Allah vonis kita berada di dalam neraka satu hari. Satu hari adalah 1000 tahun. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun berada di dalam neraka yang Rasul menyebutkan seringan-ringannya siksa di dalam neraka, dibakar ujung kaki kita, mendidih ubun-ubun kita. 1000 tahun lamanya. Kemudian ada yang melewati sirat dengan sekejap kilat. Kira-kira Bapak dan Ibu, model kita ini pantasnya yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Tentu kalau berdoa, ya Allah, mudah-mudahan termasuk yang pertama. Mudah-mudahan insyaallah Allah masih kasih peluang untuk kita waktu, masih kasih kesempatan. Kalaupun yang kedua, mudah-mudahan tidak yang ketiga. Tapi enggak tahu. Kira-kira kalau kita renungkan masa lalu kita ini, pasnya yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Mau nyebut yang pertama, kok kayaknya kurang pantas. Mau nyebut yang ketiga, ya Allah, maksud iya harus 100.000 tahun. Itu kalau sehari. Kalau 2 hari, 2.000. Kalau 3 hari, 3.000. Tapi yang pasti, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Jika memang kita tulus untuk mengisi masa-masa hidup kita yang tersisa ini dengan segala kebaikan, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita di masa lalu, dan kemudian Allah mudah-mudahan akan lipat gandakan pahala kita untuk masa yang akan datang insyaallah. Bapak dan saudara, dan kemudian jembatan yang kedua, ini makanya hati-hati. Di jembatan yang kedua itu nanti ada kisos, Pak. Mohon maaf, dia sudah punya tiket masuk surga tapi terhalang karena persoalan hutang. Nanti mesti diselesaikan dulu. Makanya ayat yang paling panjang di surah yang paling panjang di Al-Baqarah itu ceritanya tentang hutang. Suruh nulis. Kita ini budaya itu masih belum kuat. Jadi jelas, harus jelas masalahnya. Akadnya ini apa? Akad hutang apa ngasih? Itu harus jelas. Jangankan itu, orang yang gugur mati syahid pun gara-gara utang tertunda masuk surganya. Nah, bagaimana Islam itu mengajarkan kepada kita berbicara tentang masa yang akan datang, kita harus jawab untuk masa yang ada sekarang ini. Karena kebahagiaan di akhirat tidak mungkin akan terwujud tanpa kita memanfaatkan hidup kita yang pendek di dunia sekarang ini. Dan pada akhirnya kita akan dimasukkan oleh Allah mudah-mudahan ke dalam surga. Bapak dan Ibu, di surga dalam keadaan hidup atau mati? Berarti kalau kita lihat perjalanan ini, akhir perjalanan kita itu sebenarnya bukan mati, tapi hidup. Awal perjalanan kita itu bukan hidup, tapi ayat 28 dari surat Al-Baqarah. Awal perjalanan hidup kita itu mati, akhir perjalanan hidup kita ini hidup. Berarti sekali kita hidup, kita akan hidup untuk selamanya. Kalaupun mati, mati bukan akhir dari sebuah perjalanan. Mati tidak lebih dari sekedar pintu gerbang seseorang untuk memasuki kehidupan yang abadi. Nasihatku untukmu.